1 Timotius pasal A5. Neko memanguntiaka, sambalang gaito na tuana, tapi popatora mo ia, nasimbai eva umamboto. Pade popatora mo langgai-langgai tona mudana, nasimbai eva sampai sufu mumboto. Pade popatora mo besi-besi tona tuana, nasimbai eva indau mumboto. Pade popatora mo besi-besi tona mudana, ante pokaingu mo tona gasa, nasimbai eva tuai mumboto. Tulungi mo tobalu-tobalu besi, tompu-umpu na tufun jambaan. Tapi ane Maria anana atau makumpuna, ira etu mo tama sipato mo kolu, me guru mempiara tetua namboto, pade membabalasi kabelo tetua ira etu. Sabana etu mo pokaingu tona belo, toni konoa rara alatala. Tobalu besi, tompu umpu na tupun jambaana, toda aria sema-sema mempiara ira, agana tupun na jarumaka alatala. Eo veng ira da ane nonton-nonton sambaya, merapi tulungi ka ia. Tapi tobalu besi, tona tufu nompe gaya bo nompe sana-sana, ibana mate mo pumpara sayana, naupa korona dana tufu. Pasimbayu mo tevai-tevai ku eika to pumpara saya, ala ira matufu ante pokaingu, todana malara salaraka. Tapi ane Maria tau todana nompiara sampe sufu namboto, ne liu-liu pa ira saungunjapo, tau itu nombasa puaka pepatuduki to ni para sayana. Ia ne liungga janggari tau da anum para saya. Tobalu besi, to masih pato sanga nara suaraka riara sanga-sanga tobalu. To ratulungi to dia to pun para saya. Aga besi umuruna, da ana kurang gari onom pulumpae, to sangga nilau ni porongo. Pade ia bo kana ninjanin taumo, eva besi to nompo via to nabelona. Jonjona, ia nompiara anana antena belo, na damba rarana, nantarima torata riaran japona. Ia nantulungi to dia to pumpara saya. Ia nantulungi tau-tau to nasusa. Pada ia nabati nampo viam pengele-ngele po via to nabelona. Tapi nera suaraka, sanga tobalu-tobalu besi to namudana, riara sanga-sanga itu. Sabana ane nasu ira nompone, sampe ne liung garosong gari tobe ira rijai Kristus, ira kana madota raporongo bali. Ane itu majadi, ira mavela pesuku, sabana ira manja puaka po janji ira ka ipue bopia. Pada ira vou, aga mempopo biasa masondo rara, pada manjayon-jayo mempone sountau. Pada ira da aga mempopo biasa masondo rara, tapi ira vou manggeni tesa, umumbagalo urusa taun tanina, umutesan pengele-ngele to da amasipato ratesa. Sabana etu toni podotaku, ala tobalu-tobalu besi to namudana, raporongo bali, pada muana, mempakasiayu abu namboto, ala ne mempavai loga kabalita, mempakabau sangat. Sampai nioliku ivetu, sabana naria mami motobalu besi, to nasalan jalamu, nantuki dota magaunu setu. Ane Maria to pompara saya, to nasampe subu ante tobalu besi, ira kana mempiara tobalu besi itu. Ne'e sampe mempakatomo to dia to pompara saya. Ante ivetu, to dia to pumpara saya mamalaman tulungi, to balu besi, to umpu umpu una tubun jambaan alau. To penggeniaka to penggeniaka, to nanggeniaka to dia to pumpara saya antena belo. Masih pato rabai kapebila, bo petulungi to ne liung gari biasa, ne liu liu pa ira to na kerajaan tomo, nanggeni tesa nola tala, pada nampatuduki to dia. Sabana riara buku nagasa, naria tesa to nanguli ibei. Ne momba mumu sumba japi, tempo ia momba longgo-longgo pae, ala marontong gari bulina, tapi paloga mo ia, manggoni sakedi. Pada naria tesan tanina to nanguli, topo karaja masih pato, mantarima gajina. Ne komi mangepe tesan tau, mempangadu samba atau panggeniaka to pompara saya, ane dari aromba atau tolumba asabi, mantakono tesa itu. Ane Maria ira tono via silaka, ira kana rontiaka ringayan to dia to pompara saya, ala taun tanina maika mo via silaka. Timotius, ringayo ala tala bo Yesus Kristus, pada malaika-malaika na to nagasa. Aku mante vai komi ante mpu umpu uraraku ivei. Tuki mo te vai ei, ante akala to nanoana. Kavia mo etu pura-pura, ante da amang kita lenje. Ne masa sinta gaga, mombadika pale mo rikoron tau, mangongko taka ira majadi tepangeniaka tepung para saya. Ne sampai kome mati pakeni, mantuki silaka taun tanina. Jagai makoromu, ala bate na matupu ante pokaingu tona gasa. Ne mana agama nginu ue biasa, tapi inung sakeri anggur, ala mempakuli taimu, bo jua-jua muntanina. Ne masa sinta gaga, mangongko taka tau majadi tepangeniaka tepung para saya. Saba nanaria tau, silaka nananoto, nau da apa ni tangara. Tapi silaka taun tanina, agama jadi manoto, ane iara tangara. Ibetu bopo kainguto na belo, nanoto mami ni kita tau. Tapi nau pada akaliu-liu nanoto ni kita, po kainguto na belo, da ana malamate tabunia akaliu. Itu kanaran janin tau.